Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih menyebutkan ayat-ayat terakhir dari tafsir surah Ar-Rahman. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tafsir dari ayat yang ke-74. Allah sebutkan di antara dari nikmat yang Allah berikan kepada ahli jannah adalah Allah nikahkan mereka dengan hurul ain, yang Allah sifati dalam ayat ini lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau rahimahullah menyebutkan tafsir pada ayat muttaqiina ala furushim bata'inuha min istabraq wajanal jannatayni dan hingga ayat yang setelahnya, beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya nikmat yang Allah sebutkan pada ayat tersebut hingga ayat yang setelahnya Allah berikan kepada ahli jannah dari dua al jannah yang telah disebutkan penyebutannya pada ayat yang sebelumnya. Orang yang takut kepada Allah memiliki dua jannah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan Allah juga janjikan pada orang-orang selain dari mereka dari kalangan ahli jannah juga mendapatkan dua jannah, wa min dunihima jannatan, selain dari dua jannah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah ada dua jannah yang lainnya, jannatan. Naam. Sehingga pada ayat yang setelahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan ini adalah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk ahli jannah dari dua ahli jannah yang berbeda yang pada ayat sebelumnya telah disebutkan. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan nah, pada ayat muttaqiina ala furushim bata'iniha beliau menyebutkan fil awwaliyaini. Ini Allah berikan kepada dua penduduk ahli jannah di awal penyebutan ayat al-jannah ini. Yani Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka Allah sifati muttaqiina ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan wa lam yaqul dhalika fil akhiratayn. Dua nikmat ini tidak Allah sebutkan pada dua penduduk ahli jannah yang lainnya. Naam. Bal qala, bahkan Allah sebutkan dengan lafaz muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Allah sebutkan dengan lafaz muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Ini penyebutan tafsir yang kita sebutkan sampai pada ayat ini. Naam. Waqala fil awwaliyain, dan Allah sebutkan pada dua penduduk ahli jannah yang pertama fi wasfi nisaihim wa azwajihim, ketika Allah menyebutkan sifat istri-istri mereka, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini sifat para istri-istri ahli jannah dari dua ahli jannah yang pertama yang Allah sebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, sehingga ada ahli jannah yang berbeda pada penyebutan ayat ini. Wa qala fil akhir fil ukhrayaini, adapun pada dua penduduk ahli jannah yang lainnya, Allah sebutkan dengan lafaz hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum maqsuratun fil khiyam ini telah kita sebutkan tafsirnya pada pembahasan yang sebelumnya. Wa qad ulima tafawutu baina dzalik, sehingga diketahui adanya perbedaan yang berbeda antara kedua ahli jannah tersebut. Tentulah yang utama adalah dua ahli jannah yang Allah sebutkan di awal ayat. Naam. Wa qala fil awwaliyaini, dan Allah menyebutkan untuk dua penduduk ahli jannah yang pertama, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Fadalla dhalika anna al-awwaliyaini jazaa'an jazaa'ul muhsinin. Sehingga menunjukkan bahwasanya dua kenikmatan yang Allah berikan pada dua penduduk ahli jannah yang pertama adalah sebagai balasan bagi mereka orang-orang muhsinin. Walam yaqul dhalika fil ukhrayaini, dan Allah tidak menyebutkan yang demikian pada dua ahli jannah yang lainnya. Yadullu ala fadlihima, ini menunjukkan keutamaan pada dua ahli jannah dari ahli jannah yang pertama yang disebutkan pada awal ayat ini. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan wa bihadzihil aujuh yu'rafu fadlul awwaliyaini 'alal ukhrayain, sehingga dengan beberapa sisi ini diketahui bahwasanya keutamaan dua penduduk ahli jannah yang pertama lebih utama dibandingkan dua penduduk ahli jannah yang kedua, yang berikutnya. Wa annahuma mu'iddatani lil muttaqin minal anbiya wasiddiqin wa khawasi ibadillah salihin. Sehingga dua penduduk sehingga dua jannah yang Allah berikan pada ayat yang pertama, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang didekatkan oleh Allah dari kalangan para nabi-nabinya dan hamba-hamba khusus yang dekat dengan Allah. Naam. Dari kalangan para siddiqin dan orang-orang yang saleh. Naam. Adapun dua jannah yang lainnya Allah persiapkan bagi keumuman kaum mukminin, sehingga masing-masing berbeda dari sisi nikmatnya. Kemudian beliau menyebutkan wa fi kulli min al-jannati al-madhkurat ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan masing-masing dari jannah yang disebutkan di dalamnya terkandung kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, tidak pula didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik pada hati seorang manusia pun. Wa fihinna ma tashtahihil anfus wa taladzul al-a'yun, di dalam jannah-jannah ini baik yang Allah berikan kepada mereka para muqarrabin atau Allah berikan kepada mereka keumuman kaum mukminin adalah terdapat kenikmatan-kenikmatan yang disenangi oleh jiwa-jiwa manusia dan mata-mata itu merasa lezat ketika memandangnya. Wa ahluha fi ghayatir rahati war ridha wa tumanina wa husnil ma'wa. Para penduduknya, kata mu'alif rahimahullah, adalah berada pada puncak ketenangan, keridhaan dan tempat yang paling baiknya. Hatta inna kulla minhum la yara ahadan ahsana halan minhu, sehingga masing-masing dari mereka tidak akan melihat bahwasanya di sana ada seorang yang paling baik keadaannya dibandingkan dirinya. Wala a'la min na'imihi alladhi huwa fih, dan memandang tidak ada kenikmatan yang paling tinggi dibandingkan kenikmatan yang dia rasakan tersebut. Subhanallah. Demikian keadaan ahli jannah, Allah Azza wa Jalla akan angkat dari mereka ghillan, rasa dengki, rasa hasad, mereka menjadi ikhwanan ala sururin mutaqabilin, menjadi saling bersaudara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga ahli jannah ketika masuk ke dalam al-jannah pada derajat bagaimanapun dan kenikmatan apa saja yang Allah sediakan untuk dirinya, ia akan memandang dia adalah seorang yang paling nikmat, paling bahagia, paling mendapatkan ketenangan dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Berbeda jauh dengan ahli an-nar. Ketika seorang masuk ke dalam neraka jahanam, dia akan berpandangan bahwasanya dia adalah seorang yang paling sengsara, paling keras azabnya, paling dahsyat siksaannya. Kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan yang terendah dari azab yang Allah timpakan kepada ahli nar, yaitu seorang yang Allah kenakan pada kedua telapak kakinya itu dua kerikil yang diambil dari neraka, kemudian dia menginjaknya sehingga menyebabkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidih otak-otaknya. Naam, fala yara anna ahadan ashadda minhu azaba. Dia tidak melihat bahwasanya ada seorang pun yang paling dahsyat azabnya dibandingkan dirinya, padahal dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahwanuhum azaba, seorang yang paling ringan azabnya. Naam. Bila seorang yang paling ringan saja demikian, maka apalagi seorang yang Allah azza wa jalla tetapkan dirinya di neraka yang paling dasar. Di neraka yang paling dasar dari kalangan munafikin, tentulah azab yang dirasa oleh mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan dan jauh lebih pedih. Wali'adzubillah, wali'adzubillah. Sehingga ini diantara dari uslub yang sering kita sampaikan dari uslub-uslub Al-Quran, adanya at-targhib wa tarhib. Seorang ketika membaca Al-Quran, dia dimotivasi untuk beramal. Dia diingatkan untuk sadar bahwasanya tempat tinggalnya yang sebenarnya adalah negeri akhirat, dunia adalah sementara. Dia diberikan terhib, rasa takut dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dengan menggambarkan siksaan-siksaan yang Allah timpakan kepada ahli an-nar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Naam. Kita bacakan tafsir yang disebutkan pada ayat yang ke-76. Naam. Disebutkan oleh dalam ayat ini disebutkan muttaqiina 'ala furushin muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Kita bacakan tafsirnya, muttaqiina 'ala wasa'ida zawati aghtiyatin khudrin. Mereka ahli jannah bersandarkan di atas rafraf, yakni maksudnya adalah bantal-bantal zawati aghtiyatin khudrin yang memiliki penutup-penutup yang berwarna hijau. Nah, sehingga dibalut dengan lapisan yang berwarna hijau tersebut. Wa furushin, dan demikian pula mereka bertelekan di atas permadani-permadani furush. Badi'atin fa'iqatis sun'i fi ghayatil husni, yang demikian indah dan tidak bisa kita bayangkan seperti apa bentuknya, pada puncak kebagusan. Naam, di atas furush, permadani yang demikian indah, mereka bertelekan di atas bantal-bantal yang demikian indah dalam keadaan ahli jannah bahagia dengan nikmat yang Allah tabaraka ta'ala anugerahkan kepada mereka. Ya subhanallah. Kemudian disebutkan pada tafsir yang setelahnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban? Tafsirnya sama seperti yang sebelumnya, fa bi ayyi ni'mi rabbikuma ayyuhas saqalani tukadzdziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian yang manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Demikian besar karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya, baik dari kalangan jin dan manusia. Allah buka lebar kesempatan mereka beramal. Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki keadaan-keadaan mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini demikian besar karunia yang Allah memberikan kepada hamba-hambanya, sehingga pada ayat yang terakhir Allah sebutkan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarak artinya adalah takatsarat barakatu ismi rabbika wa katsura khairuhu. Demikian banyak berkah yang terkandung pada nama Rabbmu ya Muhammad, wa katsura khairuhu, dan demikian banyak kebaikan-kebaikannya. Naam. Dzil jalali wal ikram, dzil jalalil bahirah, zat yang memiliki kemuliaan yang demikian besar, demikian luas. Wal ikram wal majdil kamil, dan kemuliaan yang sempurna, dan Allah memberikan kemuliaannya kepada para wali-walinya. Naam. Ini selesai tafsir dari surah Ar-Rahman. Tayyib, sekarang kita bacakan tafsir yang berikutnya. Tafsir dalam surah Al-Waqi'ah. Disebutkan oleh Habib Ibn Katsir dan rahimahullah, Al-Waqi'ah adalah surah Al-Makkiyah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Al-Waqi'ah dinamai sebagai Al-Waqi'ah, dan Al-Waqi'ah itu sendiri disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Waqi'ah ini termasuk dari nama-nama yaumil qiyamah, dan nama yaumil qiyamah itu banyak dan beragam penamaannya, disebutkan di dalam Al-Quran. Dinamai sebagai Tammatul Kubra, dinamai itu sebagai Al-Haqqah, di antaranya adalah Al-Waqi'ah. Nah, dan masing-masing nama memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullah, dinamai yaumil qiyamah dengan penamaan Al-Waqi'ah, sumiyat bidzalik litahaqquqi qauniha wa wujudiha. Dinamai dengan nama Al-Waqi'ah karena dipastikan kebenarannya dan keberadaannya. Al-Waqi'ah, sesuatu yang terjadi, yang dipastikan terjadinya dan dipastikan keberadaannya. Naam. Ini penyebab dinamai yaumul qiyamah dengan nama Al-Waqi'ah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di sana ada riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan riwayatnya, man qara Al-Waqi'ah kulla lailatin lam yaftaqir. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah dalam setiap malamnya, maka dia tidak akan jatuh miskin. Lam yastaqir. Dia tidak akan jatuh miskin. Namun riwayat ini riwayat yang dhaif. Al-Imam Ahmad rahimahullah di antara dari ulama salaf a'immatul Islam yang mendhaifkan riwayat tersebut. Beliau menyebutkan ini adalah hadis yang mungkar. Syekh bin Baz sendiri rahimahullah juga menyebutkan dalam hadis ini memiliki jalan-jalan yang tidak sahih. Naam. Sehingga cacat dari sisi sanadnya. Yang kedua, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan cacat pula dari sisi maknanya. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bukan dalam rangka untuk mencari rezeki. Al-Quran itu tidak Allah turunkan dalam rangka untuk seorang memperkaya dirinya. Namun Al-Quran Allah menurunkannya adalah agar supaya dibaca oleh hamba-Nya, agar supaya seorang memahami makna dari Al-Quran. Nah, dan mentadaburi ayat-ayatnya, yang dengannya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sehingga riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Kita bacakan ayat yang pertama. Di sini dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan tafsir ayat ini bergandengan dengan dua ayat yang setelahnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidhatur rafi'ah." Naam. Kita bacakan tafsirnya. Idza waqa'atil waqi'ah, yakni maksudnya adalah idza qamatil qiyamah, apabila tegak yang namanya al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam ayat ini seperti apa kejadian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Yang prinsip kita di dalam membaca demikian pula melewati ayat-ayat yang seperti ini adalah meyakini keberadaannya, mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, di dalamnya berisikan hudan lil muttaqin dan tidak ada keraguan-keraguan padanya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, yakni maksudnya adalah laisa liqiyamiha ahadun yukadzibu bihi, tidak ada pada seorang pun yang akan mendustakan ketika terjadinya hari kiamat tersebut. Laisa liqiyamiha ahadun yukadzibu bihi, tidak ada seorang pun yang akan mendustakan datangnya yaumul qiyamah. Karena itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, pasti terjadi. Dan Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menyembunyikan dan tidak mengkhabarkan kepada makhluknya kapan waktu terjadinya yaumul qiyamah. Al-Muhim, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya waktu didatangkannya yaumul qiyamah demikian dekat, dan diutusnya Rasulullah SAW adalah termasuk dari tanda, dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Naam. Disebutkan dalam ayat yang mulia, "Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Ketika mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kapankah datangnya yaumul qiyamah, engkau tidak bisa menyebutkannya, kata Allah Azza wa Jalla, "Fima anta min dzikraha." Kemudian Allah tegaskan, "Ila rabbika muntahaha." Dan hanya kepadamu, hanya kepada Rabbmu tempat berakhirnya jawaban kapan datangnya yaumul qiyamah tersebut. Demikian pula Jibril ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, kapan datangnya yaumul qiyamah, Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya itu sama-sama tidak faham, tidak mengetahui tentang datangnya hari tersebut. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang ketiga, khafidhatur rafi'ah, itu adalah satu hari yang dengannya seorang akan direndahkan, yang dengannya seorang akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hari di mana pada hari-hari tersebut Allah akan memberikan kemuliaan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disebutkan tafsirnya, wahiyya khafidhatun li'a'da'illahi finnar, dan hari tersebut akan merendahkan musuh-musuh Allah, di mana mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Rafi'ah li'awliya'ihi fil jannah, dan hari tersebut akan mengangkat para wali-wali Allah sehingga Allah tinggikan kedudukan mereka di dalam al-jannah. Ini makna dari khafidhatun rafi'ah. Terkadang ada seorang hamba yang di dunia dia adalah seorang yang rendah, seorang yang tidak memiliki kemuliaan, seorang yang hina, tidak memiliki dunia yang besar, dipandang rendah oleh masyarakatnya. Namun ternyata dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah angkat derajat dirinya dan Allah berikan kemuliaan dirinya di dalam al-jannah. Ada pula di alam dunia ini seorang yang tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah manusia. Dia seorang yang terpandang, dia seorang yang banyak hartanya. Namun disebabkan karena dia kufur kepada Allah, hari tersebut akan merendahkannya sehingga dia dilemparkan ke neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sifat seperti apa terjadinya yaumul qiyamah tersebut. Allah sebutkan, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Naam. Idza rujjatil ardu rajja, yakni maksudnya disebutkan dalam tafsir al-muyassar, idza hurrikatil ardu tahrikan syadidan, apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Sehingga makna dari idza rujjatil ardu rajja sama dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sehingga ketika datangnya hari tersebut bumi dalam keadaan digoncang dengan dahsyat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Hingga manusia di hari tersebut tidak menjumpai di sana ada tempat yang dengannya dia bisa berlindung, yang dengannya dia bisa lari dari musibah tersebut. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia ketika datangnya hari kiamat akan mengatakan, di manakah tempat kita bisa berlari dari kejadian-kejadian ini? Tidak ada yang terselamatkan dari dahsyatnya hari tersebut. Disebutkan di dalam awal surah Al-Hajj, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan-goncangan yang terjadi di hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Ketika engkau melihat datangnya goncangan yang demikian dahsyat di hari tersebut, engkau akan melihat seorang wanita, seorang ibu yang dia menyusui anaknya akan meninggalkan anak susuannya, akan lari. Dia selamatkan dirinya, dia lupa kalau semisal ada anak yang sedang dia susui tersebut. Demikian dahsyat dan mengerikan kejadian di hari Al-Qiyamah. Kalau semisal musibah-musibah yang terjadi di alam dunia, seorang ibu masih sempat, ya kan, menyelamatkan anaknya. Seorang ibu masih sempat untuk kemudian dia lindungi putranya. Dia ingat itu adalah anaknya. Mungkin dia korbankan jiwanya untuk menyelamatkan anaknya. Menunjukkan musibah yang terjadi di alam dunia tidak seberapa dahsyat dibandingkan kejadian-kejadian yang demikian dahsyat yang terjadi pada yaumul qiyamah. sehingga menyebabkan seorang wanita murdi'ah yang ketika itu sedang menyusui anaknya, tadhhalu amma arda'at, dia melupakan, dia tinggalkan seorang anak yang sedang dia susui tersebut. Ya subhanallah. Naam. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, ketika itu engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Ya, seorang yang mabuk dia akan kelimpungan jalannya. Ketika seorang mabuk dia berjalan dalam keadaan tidak bisa lurus, akan goncang langkahnya, mungkin dia terjatuh. Demikian keadaan manusia, mereka tidak mabuk kata Allah Tabaraka Taala, disebabkan karena goncangan yang demikian dahsyat yang terjadi di hari tersebut. Nah, dan semua kejadian-kejadian yang Allah khabarkan dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya adalah kejadian yang wajib bagi seorang imam, seorang mukmin untuk mengimaninya dan meyakini tentang kebenaran datangnya yaumul qiyamah tersebut. Mengingkarinya adalah kekafiran, sehingga keimanan terhadap datangnya yaumul qiyamah, yaumul akhir, ini termasuk dari rukun-rukun iman yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Naam. Kemudian disebutkan dalam ayat yang setelahnya, wabussatil jibalu bassa. Artinya adalah wafuttitatil jibalu taftitan daqiqan. Dan gunung-gunung tersebut akan dihancur leburkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dihancur leburkan oleh Allah Azza wa Jalla sehancur leburnya, sehingga menjadi pasiran, pasir-pasir yang kecil-kecil potongannya. Naam. Daqiqan. Fasarat fakanat haba'an mumbatha. Sehingga ketika gunung tersebut dihancur leburkan oleh Allah Azza wa Jal, fasarat haba'an mumbatha, sehingga jadilah gunung-gunung yang demikian besar menjadi haba'an mumbatha, ya'ni fasarat ghubaran mutatayaran fil jawi qaddarat hurrihu, sehingga jadilah gunung yang besar tersebut menjadi debu yang diterbangkan di angkasa dan ditiup oleh angin yang meniupnya. Bisa berjalan, bisa hancur, bisa berterbangan, tidak ada wujudnya. Ini diantara dari kedahsyatan yang terjadi pada yaumul qiyamah. Kalau kita melihat gunung yang meletus di alam dunia, itu masih menyisakan kadang sebagian dari badannya, masih terlihat sebagian dari badannya, yang hilang adalah bagian sedikit dari kuncupnya. Itu demikian dahsyat, demikian dahsyat. Itu pun mengeluarkan batu-batu yang besar. Dalam keadaan kita menyaksikan, itu adalah ledakan yang demikian dahsyat yang akan bisa menelan sekian jiwa yang ada di bawahnya. Maka apalagi, maka bagaimana ledakan gunung-gunung yang terjadi di yaumul qiyamah, sehingga demikian dahsyatnya menyebabkan gunung tersebut hancur lebur menjadi haba'an mumbatha, debu yang mumbatha yang dibuang. Ketika kita buang, maka tentulah debu tersebut akan terbang, ada angin yang meniupnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yauma tarjuful ardu. Naam. Ataukah yang sebelumnya? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan dari Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Qatadah, Qatadah rahimahullah, ketika mentafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Idza rujjatil ardu rajja," dengan makna zalzalati zulzilat zilzalan syadida. Yani bumi tersebut akan digoncang dengan goncangan yang demikian dahsyat. Nah, ini akhir dari kehidupan dunia. Sehingga Allah Tabaraka wa Taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan hancur, akan binasa. Umat manusia semuanya akan binasa. Bahkan langit itu akan hancur. Para malaikat-malaikat juga akan hancur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malaikat Mikail yang Allah Tabaraka wa Taala perintahkan dia untuk meniupkan sangkakala sebagai bertanda datangnya yaumul qiyamah juga tidak kekal, dia akan fana, dia akan meninggal, akan hancur sebagaimana hancurnya makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Taala yang lainnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sehingga yang maha kekal adalah Allah Tabaraka wa Taala dzul jalali wal ikram. Naam. Dan ketika inilah, ketika kejadian-kejadian tersebut terjadi dan manusia ketika itu meninggal dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, Allah sebutkan fakuntum azwajan thalatha. Ketika semuanya terjadi, kalian akan terbagi menjadi tiga kelompok. Jin dan manusia, mereka akan terjadi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah ashabul maimanah, yang kedua adalah ashabul mash'amah, dan yang ketiga adalah as-sabiqun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh masing-masingnya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.